pelajaran, di sebelahnya sufi. Nah, di sebelahnya sini ikhwani, di depannya orang Hizbut Tahrir. Walhasil dikelilingi oleh ahlul bid'ah, murid-muridnya. Salaf mengajarkan seperti ini. Ini murid-muridnya. Kalau masalah murid-muridnya, Ustaz, banyak yang isbal pakaiannya. Wah, itu gampang bagi orang seperti itu, ringan itu. Ustaz, banyak yang jenggotnya dicukur. Ah, kecil. Yang kedua dari sisi para pengajarnya. Para pengajarnya banyak dari kalangan ikhwanul muslimin. Baik pengajar yang dari Indonesia maupun yang dari Mesir, dari Yordan ataupun yang lainnya. Kalau pengajar ada yang mencukur jenggot, ya, ustadznya atau syekhnya, itu biasa. Isbal, ustadznya isbal. Ya. Tahu isbal ya? Nah, pakainya di bawah, bawah telinga, mata kaki, ya betulnya. Barakallahu fikum. Itu biasa. Saya kasih contoh. Salah satu dosen di LPBA itu ada yang namanya Muhammad Yusuf Harun MA, mantan ketua Yayasan As-Sokwah dulu. Ini orang adalah pengagum pemuji Hasanul Banna, Yusuf Al-Qaradawi, Sayyid Qutb dan yang lainnya. Berpaham ikhwan. Daud Rashid. Daud, Dr. Daud Rashid. Salah satu murid yang pernah belajar di situ mempersaksikan dan menyampaikan kepada saya. Dia mengajar Bidayatul Mujtahid. Kitab fikih Bidayatul Mujtahid. Ngajar. Sebentar, 10 menit, 15 menit. Setelah itu tutup buku, berbicara tentang trik-trik politik. Ya. Tentang ikhwanul muslimin. Bukan berbicara mentahdir, mempromosikan. Ini yang dari Indonesia, contoh-contohnya. Kalau yang dari luar sudah beragam lagi. Beragam. Lah kira-kira seorang salafi rela belajar di tempat seperti itu? Jawabannya tidak mungkin. Tidak usah sekedar untuk memperdalam bahasa Arab. Apa manfaatnya bahasa Arab? Antum belajar di tempat yang di sana tempat ahlul bidah. Bercokol banyak ahlul bidah. Murid-muridnya maupun guru-gurunya. Ada syubhat di seputar Jakarta. Subhat di seputar metropolitan ya, mengatakan tidak ada ulama yang mentahdir Lipia. Kenapa kita mendahului ulama? Loh, yang jadi pertanyaan sekarang, sudahkah disampaikan kepada ulama tentang Lipia secara lengkap gambarannya sesuai dengan kondisinya? Ini pertanyaannya. Kalau masalahnya belum pernah diajukan, kita mau tanya, kenapa antum tidak sekolah di Gontor? Oh ya, di situ nggak mungkin, di situ banyak ahlul bidah. Loh, toh nggak ada ulama yang mentahdir dari Gontor. Ulama yang nggak kenal Gontor. Lah kenapa antum nggak belajar di Ngeruki? Loh, di situ banyak khawarij ikhwanul muslimin. Lah di LPBA? Iya, tapi sana juga Ngeruki. Nggak ada yang mentahdir ulama. Siapa yang mentahdir dari Ngeruki? Syekh Rabi, dilarang belajar di Ngeruki. Saya nggak kenal Ngeruki. Pondok Al-Mu'min ya. Barakallahu fika. Ya ikhwan, jujurlah dalam bersikap, jujurlah dalam berdakwah, jujurlah dalam bermanhaj. Pegang amanah dalam mendidik salafiyin, pegang amanah. Apa nasihat antum untuk ikhwan yang ingin belajar di Libya yang dosen-dosennya campur aduk? Di antaranya banyak dosen yang berasal dari ikhwan muslimin dan yang setipe dengan IM. Jazakallahu khairan. Sudah jelas sebenarnya. Jawaban tadi di atas juga sudah jelas kan begitu. Nah, apa manfaatnya coba? Kita belajar dengan orang-orang yang kita sendiri tidak mempercayai agama dan din mereka. Nah, Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Ilmu ini agama, maka perhatikan dari manakah kalian mendapatkan agama tersebut. Kalau sudah jelas dosen-dosennya berasal dari ikhwan muslimin, bayangkan salah satu dosen di Libya, kitab yang dibaca adalah Muzakiratul Fiqh, Muzakirah, kitab Muzakirah dalam Usul Fiqh, karya Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Baru baca beberapa halaman, terjemahkan, tutup, langsung perhatikan kaidah usul fiqh, ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Ini dosennya ini. Nah, sesuatu yang wajib tidak akan terlaksana tanpa satu sebab, maka sebab itu pun hukumnya wajib. Kita berkewajiban untuk menerapkan syariat Islam. Kan gitu. Di negara kita, negara Indonesia, untuk menerapkan syariat Islam itu harus melalui badan dan dewan untuk menetapkan undang-undang tersebut. Maka untuk mewujudkan kewajiban menerapkan syariat Islam, maka kita harus masuk ke dewan, menjadi anggota dewan, AD, anggota dewan. Maka wajib hukumnya menjadi anggota dewan. Bagaimana cara yang menjadi anggota dewan? Harus ikut pemilu. Kan gitu. Gak mungkin kok gak ikut pemilu tiba-tiba namanya dipanggil, kan gitu. Mokhtar Abu Nasim dipilih jadi anggota DPR RI. Nah, gue bilang kan gak mungkin, harus melalui proses demokrasi, kan gitu. Maka akhirnya boleh, demokrasi itu boleh. Nah, ini murid-murid mahasiswa yang hadir, tidak semuanya pinter. Tidak semuanya mengerti, oh gitu Pak dosen, oh iya. Apalagi dari awal sudah mengagungkan sang dosen itu, profesor, doktor, begitu. Salim siapa namanya? Asgaf, itu yang mau bicara. Nah, makanya khotibillah barakallahu fikum. Nah, kita saja kalau nyerviskan barang, kita pilih-pilih tempat kok ahlinya juga. Ini mau nyerviskan agama istilahnya. Jangan sampai salah servis. Punya barang rusak, HP rusak, apa mau kita bawa ke tukang las? Tidak cocok ya. Ini sudah sebenarnya logika kita yang Allah, akal sehat dan fitrah yang Allah berikan untuk kita saja sudah bisa menjawab pertanyaan seperti ini. Sudah bisa menjawab pertanyaan seperti ini. Apalagi ini urusannya agama, urusan akhirat. Jangan salah memilih guru, jangan salah memilih teman. Kalau nanti alasannya, kan mereka juga punya kebaikan. Ya, apakah ahlu sunnah juga tidak punya kebaikan kalau alasannya seperti itu? Ahlu sunnah malah kebaikannya lengkap. Tidak perlu alat penyaring, murni, bersih, jernih, kan begitu. Kalau kesini, ke Libya, dan yang semisalnya, kan harus pintar-pintar menyaring, saya akan tetap istiqomah Ustaz. Ya akhi, jangan bermain-main dengan api, hangus ntar, kan begitu. Masih banyak sumber air yang jernih, buat apa kita mencari air yang keruh, kan begitu kan. Itu sudah fitrah manusia. Wallahu a'lam.